Kau yang menjengukku ketika aku duduk lesu di lantai trotoar Jalan Sudirman, menghadap dan menatap tong yang penuh berisi surat-surat gadaiku. Dan disanalah tanggung jawabku tumpah pada arloji Seiko, sepatu loto, kaos oblong, nyor, celana tirak, kalung platina, dan radio transistor merek Telesonic. Aku tidak sinti. Kau yang melihatku ketika aku lari dengan kaki kesemutan mengejar perempuan malam Sudirman, tinggalkan kau yang nampak bengong di sekap angin malam yang membacok tulang. Dan di sanalah ku kejar surga semu pada Sumia Denok Laila Majenun Siti Salehan Neneng Warsina Ina Sarinah dan Rukmini binti Eceng Gondok Wati. Aku tidak menyaksikan ketika aku mabuk dan ngecap rum hingga ditangkap petugas pertahanan sipil lantaran saban malam lupa diri berteriak pidato seperti pemimpin-pemimpin partai yang kampanye. Dan disitulah dendamku tumbuh subur pada Johnny Walker, S.O.J.N.B. Napoleon Martini, Putal Mansion, Kelembes, dan arak tradisional air kencing kuda liar. Aku tidak sinti. Kau yang menangis gerisah ketika aku dikandangi di sel Polresta lantaran kelakuanku dianggap mengganggu Kamtibmas. Dan ketika mabuk aku pernah menampar seorang perempuan lumayan tua yang demi Tuhan aku tak menyangka kalau dia ibu seorang perwira polisi. Aku tidak sih, tapi celaka, apalah sinti pasti akan lebih celaka. Aku tidak sinti, tetapi celaka, apalah sinti pasti akan lebih celaka. Ketika aku duduk lesu di lantai trotoar Jalan Sudirman, menghadap dan menatap tong yang penuh berisi surat-surat gadaiku. Dan disanalah tanggung jawabku tumpah pada arloji Seiko, sepatu loto, kaos oblong, dors, celana tirak, kalung platina, dan radio transistor merek Telesonic. Aku tidak sinti. Kau yang melihatku ketika aku lari dengan kaki kesemutan mengejar perempuan malam Sudirman, tinggalkan kau yang nampak bengong di sekap angin malam yang membacok tulang. Dan disanalah ku kejar surga semu pada Sumia Denok Laila Majenun Siti Salehan Neneng Warsina Ina Sarinah dan Rukmini binti Eceng Gondok Wati. Aku tidak sinti. Kau yang menyaksikan ketika aku mabuk dan ngecap rum hingga ditangkap petugas pertahanan sipil